cinta ini nona, cuma for Ale saja. Laki-laki gagah paling top, paling top. Kita mau bilang for Ale, nona manis di sini memang sweet and good, sweet and good. Nona pun senyum bikin beta hati ini rasa tak kajuk, tak kajuk. Beta sing tahang nona, beta sing tahang nona. Come with me nona, datang kemari juga. Beta mau bilang for Ale, nona manis, nona what is your name? Hey nona, what is your name? Come on, baby. Di sini katong bisa baku dapai. Come on, yo. Beta rasa cinta ini nona, waktu Ale panggil beta nona. Rasa melayang tinggi, tinggi sekali. Oh, dengar beta pung lagu ini nona. Lagu sederhana ungkapan cinta khusus for nona manis. Nona manis. Beta rasa cinta ini nona, waktu Ale panggil beta. Sederhana.